Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Ashir, bab yang ke-10, Asy-Syarikatu. Syarikah, syarikat, serikat. Wa fi mas'alatan, dalam bab ini ada dua masalah. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, ta'rifu syarikati, definisi syarikat, wa hukmuha, hukumnya, wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil disyariatkannya syarikat. Al-awwal, ta'rifu syarikati, definisi syarikat. Asy-syarikatu lughatan, asy-syarikah, syarikat lughatan, maknanya dari segi makna bahasa, al-ikhtilatu, al-ikhtilat, percampuran, perbauran, ai, yaitu khaltu ahadil malaini bil akhari, khaltu mencampur, ahadil malain bil akhari, salah satu dari dua harta dicampur dengan harta yang lainnya. Jadi dua harta dicampur menjadi satu. Bihaitsu, dalam bentuk la yatamayyazani an ba'di hima, keduanya tidak lagi terbedakan dari sebagian yang lainnya, menyatu, bercampur ya, disatukan, dicampur dalam bentuk tidak terbedakan lagi sebagian ya, sebagiannya dari yang lainnya. Nah, wa syar'an, makna syarikat dalam syariat, hiya al-ijtima'u fi istihqaqin atau tasarruf, jadi penggunaan kata syarikat sebagai satu istilah dalam syariat, yaitu al-ijtima'u, ya, fi istihqaqin atau tasarruf, perserikatan, ijtima', perserikatan, fi istihqaq, dalam hak kepemilikan, istihqaq, hak kepemilikan, atau tasarruf, atau pengambilan tindakan terhadap harta. Jadi ada dua macam penggunaan istilah syarikat dalam syariat. Yang pertama, al-ijtima' fi istihqaq, perserikatan dalam hak kepemilikan. Yang kedua, al-ijtima' fi tasarruf, perserikatan dalam pengambilan tindakan terhadap harta. Fal-ijtima'u fil istihqaq, jenis yang pertama, perserikatan dalam hal hak kepemilikan. Contohnya kasyarikatil irthi, seperti ya, perserikatan berserikat dalam warisan. Ya. Mungkin Anda bisa berikan contoh. Dua anak laki-laki mewarisi satu rumah dari ayahnya. Ada sebuah rumah tinggal mati oleh ayah keduanya. Dua anak ini berhak mewarisi rumah itu. Ya. Atau sebuah kitab. Nah, ini contoh lain ya. Nah, ini aja dulu contohnya. dua anak laki-laki misalkan ya, mewarisi sebuah rumah dari ayahnya. Ya, jadi keduanya berserikat dalam memilikinya dengan hak yang sama. Contohnya, wal wasiyah atau berserikat dalam hal wasiat. Nah, wal hibah berserikat dalam hal hibah, pemberian. Fi ainin, baik hal itu dalam hal ain, ya, benda, wujud benda, wujud benda, ain itu wujud benda, ya, harta, wujud harta, au manfaah, atau berupa manfaat, manfaat suatu harta. Ain itu artinya bendanya, wujud benda itu, ya, harta itu. Adapun manfaat, manfaatnya. Jadi tadi sudah dicontohkan syarikat al-irth, nah, syarikat warisan atau syarikat wasiat, ada orang berwasiat, ya, thayyib, hartanya ditujukan kepada dua orang, atau hibah, misalkan seseorang menghibahkan sebuah kitab kepada dua orang, jadi yang memiliki kitab itu dua orang. Satu kitab dimiliki dua orang karena pemiliknya menghibahkan satu kitab itu untuk dimiliki oleh dua orang. Ya. Jelas? Wa tusamma hadza aidan, dan ini juga dinamakan syarikatul amlak. Syarikatul amlak, syarikat, serikat kepemilikan, serikat milik. Jadi syarikat dalam hal istihqaq, syarikat istihqaq juga dinamakan apa? Syarikat al-milk, al-amlak. Nah, serikat hak, serikat kepemilikan. Nah, dengan semoga tadi contoh yang diberikan memberi gambaran tentang ini. Nah, jadi yang berserikat dalam hal kepemilikan suatu harta, wujudnya atau manfaatnya, sama-sama dia keduanya berserikat memiliki benda harta itu, wujudnya atau manfaat dari harta itu, ya, haknya sama, sama-sama memiliki. Nah, begitu. Baik. Wal ijtima'u fit tasarrufi, perserikatan dalam hal tasarruf, mengambil tindakan terhadap harta. Wa huwa ma yu'rafu, yaitu yang dikenal dengan istilah bisyarikatil uqud, perserikatan akad, serikat akad, ya, akad usaha, serikat usaha. Wahyal maksudatu huna bil bahthi, dan jenis ini yang dimaksud di sini dalam pembahasan, jadi akan dibahas secara, ya, ya akan dibahas di sini meskipun pembahasannya tidak begitu detail, ya. Tapi yang dibahas di sini khusus syarikat al-uqud, syarikat akad usaha, bukan syarikat hak kepemilikan. Bisa difahami? Naam. Di sini dikatakan fahadhani qismani, maka inilah dua macam. Lisyarikah, dua macam, ya, untuk syarikat. Jadi syarikat ada dua jenis tadi. Istihqaq atau amlak, kepemilikan, syarikat hak kepemilikan. Ya. Satu lagi apa? Syarikat. Syarikat atau syarikat apa? Akad, usaha. Nah. Wafqa hadha ta'rif. Inilah dua macam, ya, syarikat sesuai dengan definisi ini. Karena di definisi yang disebutkan itu mencakup keduanya. Al-ijtima'u fi istihqaqin aw tasarruf. Al-ijtima'u fi istihqaq, ini syarikat kepemilikan, hak kepemilikan. Tasarruf, pengambilan tindakan dalam harta, ini akad. Syarikat dalam syarikat akad usaha. Naam. Al-Thani, yang kedua, adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil disyariatkannya syarikat. Syarikat. Asyarikatu masyru'atun, syarikat disyariatkan. Yakni dibolehkan dalam syariat, itu maksudnya. Boleh dalam syariat. Ya. Waja'atil ayatul Qur'aniyatul karimah, telah datang ayat-ayat Qur'an yang mulia, wal hadithun nabawiyatul syarifatu, dan hadith-hadith Nabi SAW yang mulia, bijawaziha, nah ini tentang bolehnya syarikah. Jadi masyru'ah maksudnya apa? Dibolehkan dalam syariat, hukumnya al-jawaz. Hukumnya apa? Al-jawaz. Naam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa inna kathiran minal khulatai layabagi ba'duhum ala ba'd. Dalam surah Sa'd ayat 24. Baik. Ini terkait dengan dua orang pria yang masuk langsung ke tempat khususnya Nabi Daud, bersengketa, ya, dan minta penyelesaian atas persengketaan keduanya. Setelah salah satu dari keduanya berbicara, mengadukan masalahnya, Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ya, memberikan jawaban. Nah, nah ini itu wa inna katsiran minal khulata, ya, ayat ini tentang ucapan Nabi Daud, wa inna katsiran minal khulata, dan sesungguhnya banyak dari kalangan al khulata. Al khulata wal khulata usyraka, yang dimaksud al khulata adalah asyraka, orang-orang yang berserikat. Sesungguhnya banyak dari kalangan orang-orang yang berserikat. Ya. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Dia melakukan pelanggaran hak. Ya. Sebagian mereka dan jumlahnya banyak, ya, melanggar dalam perserikatan. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Melanggar hak orang yang berserikat dengannya. Nah. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fahum syuraka'u fi tsuluts." Dalam surah An-Nisa ayat 12. Fahum syuraka, fahum syuraka'u fi tsuluts. Nah. Maka mereka berserikat dalam memiliki tsuluts. Ya. Ini terkait dengan pembagian warisan. Nah, terkait dengan pembagian warisan. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 12. Naam. Yaitu wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka'u fi ats-tsuluts. Naam. Ayat ini terkait dengan jatah warisan auladul um, yakni ahli waris dari kalangan saudara-saudara mayit, saudara-saudara orang yang meninggal, saudara dia, mereka adalah saudara seibu. Saudara-saudara seibu orang yang meninggal. Nah, jika satu orang, kita akan belajar nanti bab warisan. Ya, ada nanti babnya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang makna ayat ini. Apabila saudara seibu itu jumlahnya satu orang, maka jatah warisannya sudus. Ya, jatah warisannya sudus. Seperenam. Jika jumlah saudara seibunya mayat, jumlahnya dua atau lebih, nah, lebih dari satu, dua, tiga, dan semisalnya, fahum syuraka'u fi tsuluts, maka mereka berserikat dalam memiliki sepertiga bagian dari harta mayit. Jadi ambilkan sepertiga dari harta mayit, sepertiga itu mereka berserikat memilikinya. Yakni dibagi rata. Dibagi rata sepertiga itu. Nah, tanpa perbedaan laki-laki dan wanita. Nah, seperti yang kita pelajari bahwa syarikat itu ya hak kepemilikannya sama. Nah, bisa difahami ini? Jadi ini dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan disyariatkannya, yakni bolehnya ya melakukan syarikah. Nah, bolehnya syarikat. Di samping dalil-dalil ini, ya, kita juga bisa mengatakan bahwa ini adalah muamalah, ya. Yang namanya hukum muamalah, hukum asalnya adalah boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukum asal pada muamalah adalah boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda halnya dengan hukum asal pada ibadah. Hukum asal pada ibadah, ya, hukum asalnya terlarang. Sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa amalan itu disyariatkan. Pada asalnya suatu ibadah terlarang sampai datang dalil menetapkan bahwa itu disyariatkan. Jadi seseorang tidak bisa mengarang-arang ibadah. Itu bid'ah. Beda halnya dengan muamalah. Muamalah. Ya. Hukum asalnya boleh. Ya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka boleh. Kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, berarti haram. Nah, jadi hukum asalnya muamalah itu boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sementara ini datang dalil membolehkannya. Semakin jelas bolehnya. Ini dari segi hukum taklifi. Ya. Dari segi hukum taklifi, ya, ini dari yang sifatnya pembebanan syariat, hukumnya jaiz, boleh. Kemudian dikatakan di sini wahiya minal uqudil jaizah, dan ini termasuk dalam kategori ya akad-akad muamalah yang sifatnya boleh. Ini dari segi hukum wad'i. Dari segi tinjauan hukum wad'i yang sifatnya ya wad'i, yakni diletakkan dalam syariat dengan sifat akad ini adalah akad jaiz dari seluruh pihak yang berserikat. Artinya pada syarikat usaha akan kita bahas nanti ya, masing-masing pihak boleh untuk membatalkannya. Masing-masing pihak boleh membatalkannya. Jadi bukan sesuatu yang mengikat secara wajib. Bukan uqud al-wajibah yang mengikat. Ya. Ini sifatnya minal uqud al-jaizah. Jadi artinya apa? Jaiz likullin minas syarikain ibtal al-aqd. Boleh bagi masing-masing yang berserikat untuk membatalkan akad jika mau. Faham? Nah, ini dari segi hukum wad'inya. Istilah taklifi, hukum taklifi, hukum wad'i secara jelas dipelajari di pelajaran usul fiqh. Nah. Jadi hukumnya boleh dari segi taklifi artinya orang-orang tidak diwajibkan harus berserikat, enggak gitulah. Bukan sesuatu yang wajib hukumnya jika tidak dilakukan dosa, bukan. Nah, itu maksudnya. Jadi dari segi pembebanan syariat boleh, silahkan yang mau melakukannya, jika tidak dilakukan enggak masalah. Dari segi wad'i, hukum wad'inya ya diletakkan dalam syariat dengan tidak mengikat kedua belah pihak sebagai suatu keharusan. Artinya boleh bagi masing-masing pihak jika mau membatalkan, sudah melakukan akad berserikat kemudian ingin membatalkan, boleh. Faham? Baik. Kemudian di sini dijelaskan wal mujtama'u bihajatin massatin ilaiha. Dan al-mujtama, ya, komunitas kaum muslimin, ya, publik kaum muslimin, mereka bihajatin massa ilaiha, mereka sangat butuh, kebutuhan mereka mendesak. Ya, sangat butuh kepada akad ini. Wala siyama fil mashru'ati dakhmati. La wala siyama, apalagi ya, terlebih lagi fil mashru'ati dakhma, pada proyek-proyek usaha yang dakhma, yang besar. Allati la yastati'u asy-syakhsu al-qiyama biha bi mufradi, yang seseorang dia bimufradi, dia berdiri sendiri ya tanpa berserikat dengan orang lain, la yastati' al-qiyam biha, dia tidak akan bisa melakukannya, butuh modal yang besar misalkan ya, butuh serikat yang bekerja bersama dia dalam usaha itu, dia sendiri enggak bisa mengelolanya, butuh ya beberapa pengelola atau butuh gabungan modal dari berbagai investor. Nah, yang melakukan investasi nanam modal butuh ya beberapa investor. Dia sendiri enggak bisa. Nah, karena besar, usaha besar. Baik. Pada masalah yang kedua akan dijelaskan tentang macam-macam syarikat al-uqud, syarikat akad usaha. Nah, sebagaimana dijelaskan di atas, wahiyal maqsudati huna. Ini yang dimaksud di sini, akan dibahas di sini. Naam. Awalan, yang pertama, syarikatul inan. Syarikat inan namanya. Syarikat inan, wahia an yashtarika thnani fa aktharu fi malin yattajirani fih. Yaitu, an yashtarika thnan. Dua orang berserikat. Fa aktharu. Tidak dibatasi dengan dua saja. Boleh lebih dari dua. Tiga orang, empat orang, lima, dan seterusnya. Ithnan fa'akthar. An yashtarika ithnani fa'aktharu. Dua atau lebih berserikat. Fi malin. Dalam suatu harta, yattajirani fi, keduanya atau lebih dari dua orang, tiga orang dan seterusnya sama-sama berdagang, ya, melakukan usaha perdagangan dengan harta itu. Jadi dua orang ini misalkan, ya, Yazid dan Zaid sama-sama punya harta, hartanya dicampur, disatukan, dicampur jadi satu untuk modal usaha perdagangan. Kemudian dua-duanya sama-sama mengelola, sama-sama berdagang. Nah, bukan hanya salah satunya, dua-duanya. Wasummiyat bidzalika, dan dinamakan, ya, dengan nama itu, listiwa'i syarikaini fiha fil mali wa tasarrufi, karena istiwa, ya, kesetaraan. Kesetaraan, kesamaan, ya, kedua orang yang berserikat itu, dua orang yang berserikat itu pada, ya, syarikah, syarikat usaha tersebut, fil mal wa tasarruf, setara, sama, ya, posisinya dalam pada harta dan mengambil tindakan pada harta itu. Nah, jadi tidak ada salah satu dari keduanya yang memiliki posisi lebih tinggi daripada yang lain dalam usaha itu. Posisinya sama. Sederajat. Nah, ini. Jadi tidak ada misalkan pimpinan, ini anggota, enggak. Hah? Dua-duanya serikat dengan posisi dan hak yang sama dalam mengelola harta, mengambil tindakan pada harta itu. Kastiwai inani farasaihima. Seperti, yakni ini sisi pengambilan nama, istilah syarikat inan. Kenapa dinamakan syarikat inan? Karena inan, inan itu dalam bahasa Arab, sebelum lanjut, inan dalam bahasa Arab artinya apa? Artinya tali kekang kuda. Inan dalam bahasa Arab artinya tali kekang kuda. Tali kekang hewan, kuda misalkan, ya. Anda menyebut kuda karena biasanya kuda yang kita kenal. Naam. Dan di sini disebutkan pada contohnya kuda. Naam. Tali kekang kuda. Jadi di bagian mulutnya itu kan ada tali kekangnya itu. Nah, untuk mereka mengendalikan, ya, jika hendak direm, ditarik, jika hendak dipacu, dilepas agak dilonggarkan gitu. Nah, jadi inan itu, ya, inan itu sebenarnya maknanya adalah tali kendali, tali kekang kuda, gitu. Jadi penamaan syarikat ini dipetik dari kata inan tadi. Padahal tidak ada kaitannya dengan tali kekang kuda. Usaha itu enggak ada kaitannya dengan itu. Tapi kenapa dinamakan syarikat inan? Padahal inan itu maknanya adalah tali kekang atau tali kendali kuda. Karena nih, kastiwa'i inani farasaihima idastawaya fissairi. Seperti ya, tali kendali, tali kekang kuda keduanya, jika keduanya sama-sama mengendarai kuda, ya, tali kekang masing-masing dari kuda yang ditunggangi itu setara, sejajar. Tidak ada yang mendahului, tidak ada tali kekang ya, yang mendahului yang lain. Sejajar dalam sair, dalam perjalanan sejajar, terus berbarengan gitu. Tali kekangnya terus sejajar. Ah. Seperti inilah usaha ini. Dua orang yang berserikat ini sama-sama berjalan sejajar posisinya, tidak ada ketua, tidak ada anggota, sama-sama. Ya, sama-sama mengelola usaha itu, ya, memperdagangkan harta tersebut, mengambil tindakan pada harta tersebut, terus seperti itu. Nah, dari situ sisi penamannya kenapa dinamakan syarikah inan. Bisa difahami? Wa yushtaratu fi sihhatiha, dan dipersyaratkan ya tentang sahnya syarikah inan ini, kaunu ra'sil mali min kullin minhuma au minhum, bahwa modal usaha serikat itu ya dari masing-masing dua orang yang berserikat, jika hanya dua orang, au minhum, atau masing-masing dari mereka jika yang berserikat tiga orang atau empat orang dan seterusnya, setiap dari keduanya atau setiap dari mereka jika lebih dari dua yang berserikat, modal usaha itu berupa naqdan ma'luman hadiran. Naqdan artinya uang. Uang. Ma'luman yang jelas nilainya. Hadiran, uangnya ada. Ada cash. Ya, jadi tidak bisa misalkan yang lemot, saya utang dulu ya. Biar misalnya tiga orang yang berserikat, dua orang ada uang cashnya jelas nilainya, ya, yang satunya gitu, nanti saya menyusul saya, ya nggak bisa, harus hadir, harus ada cash saat itu, uangnya nilai yang jelas dicampur, kemudian sama-sama menjalankannya. Wa an yuhaddada li kulli wahidin minhuma, dan dipersyaratkan ya, ditentukan untuk masing-masing dari kedua orang yang berserikat dengan syarikah inan, atau jika lebih dari itu ya, masing-masing dari mereka semua yang berserikat, juz'un ma'lumun minar ribhi, prosentase tertentu yang diperjelas dari labanya. Ya. Jadi misalkan ya, diperjelas ini persentasenya. Persentasenya ini sekian persen, serikat yang kedua sekian persen. Nah. Ya. Begitu. Tidak bisa menggantung. Ya. Tidak bisa menggantung, tidak jelas berapa persen. Ya, nantilah saya. Nanti ketika jalan nanti saya apa? Di situ nanti dilihat berapa saya ambil. Oh, enggak bisa seperti itu. Harus jelas dalam perjanjian persentase labanya masing-masing. Jadi ketika ada keuntungan, yaitu laba, dihitung modal kembali, alhamdulillah ada laba. laba ini kemudian dibagi sesuai dengan persentase yang telah ditentukan secara jelas. Baik, ini syarikah Inan. Nah, cukup satu ini saja dulu, ya. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke model-model serikat lainnya, serikat usaha lainnya yang disebutkan di sini dalam kitab. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Subhanallah.